Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak-bapak kiai sedayanipun ingkang sangat kula takzimi wa bi muqaddimah sayyidil akh panjenenganipun Bapak Kiai Asy'ari, Bapak Kiai Imam Syafi'i, ugi para kiai sanesipun, sesepuh bini sepuh, Bapak Kepala Desa sedaya perangkat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, Bapak Ibu para wali santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken. Kula namung badhe ngaturaken mindoni mawon setunggalipun cuplikan ayat wonten ing Al-Qur'an dawuhipun Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ini pertanyaan sederhana saking Allah tapi mboten butuh jawaban. Qul dawuh sira Muhammad, "Hal yastawi apa to padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha duwe ilmu sapa alladzina walladzina lan wong-wong akeh la ya'lamuna kang ora padha duwe ilmu sapa alladzina padha apa ora wong pinter karo wong bodho?" Jawabane pripun, Bu? Padha apa ora wong pinter karo wong bodho? Jawabane dos pundi? Gusti Allah mboten butuh jawaban, mergo wis maklum nek wong pinter karo wong bodho niku ora padha sembarang kalire. Gayane ora padha, ngomongnya ora padha, lagake ora padha, kelakuane ya ora padha, ibadahe ya ora padha, maca Qur'ane ya ora padha. Ayatun min alim ahabbu ilayya min juz'in wahid. Dewe Kanjeng Nabi, ana wong alim maca Qur'an mek sak ayat iku luwih tak senengi timbang wong bodho maca Qur'an sak juz. Dadi ana wong alim maca Qur'ane mok nun kuwi sak ayat, tapi nek sing maca nun ku Pak Asy'ari luwih apik timbang nek sampeyan Yasin ping 7. Ana wong alim kiai lungguh nang dalem pinarak lungguh tok gak nyambut gawe gak wah apa-apa, kuwi wong sowan biasane nggawa amplop biasane lho lungguhe kok oleh hasil iki kiai nek ra kiai ra iso. Sama nek suwane kiai ya ngono model. Ya lembean tok kuwi kuwi. Ngono pengen dhe anak apik kon didalane. Sembarange mboten padha, turune mboten padha. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong alim iku luwih apik timbang ibadahe wong bodho. Lho ngantek turune iki lho wong pinter karo wong goblok ora padha. Iki tak sampai nono santri-santriku. Jadi naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune kiai kuwi luwih apik timbang ibadahe santri. Mulane nek ana kiai karipan kuwi ora oleh digugah. Ben sak tangi-tangine. Mergo turune kiai luwih apik timbang ibadahe santri. Matine mboten padha. Mautul alim, mautul alam, mautul jahil, mautul nafsi. Nek ana wong alim kok mati, niku mboten karepe dhewe. Mergo Gusti Allah arep ngerusak jagat. Carane wong alim dipateni. Tapi nek wong mati iku wong bodho, wa mautul jahil, mautul nafsi. Nek wong bodho sing mati kuwi mati karepe dhewe. Lan sing goblok-goblok kuwi nek ape mati, nang mati kuwi. Wong urip karo mati neme ra ono bedane. Niki pentingnya lembaga pendidikan sebagai mata rantai dari misi dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya tentang Jawa niki diteruskan oleh para wali dalam dakwahnya, misine mencetak generasi yang ulul albab. Niki tenggene ayat Al-Qur'an wonten asbabun nuzule. Satu ketika ada tiga orang sahabat namanya Atha Ibn Umar dan Ubaid bin Umar. Tiga orang sahabat ini mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri tercinta dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang sakbadane wafate Sayyidah Khadijah, istri tercintane Kanjeng Nabi niku Aisyah. Saking cintane Kanjeng Nabi nek nimbali ra tau nyeluk jenenge Sah Isah, Is Ais gak tau. Tapi nek manggil ya Humaira, wahai si merah delima. Pancen Aisyah itu kan pipinya putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Orang kaya pipine wong blongsong. Buruk-buruk ngono. Lho ini pelajaran Bapak, ampun sering kula aturno. Rasulullah saja kalau panggil istrinya betapa mesranya, ya Humaira wahai si merah delima. Ini pelajaran. Jenengan nek rumah tanggane pengen koyok Kanjeng Nabi, baiti jannati rumahku adalah surgaku, rumah tangga yang menjadi miniatur surga, panggil istri yang mesra. Aja trimo dik kurang mesra, Dinda. Enggak oh, sampean bojo dhuwur celuk, truk petruk. Iki lho wedange truk. Enggak oleh. Engko sampean di bojo lemu nang brot gembrot. Kowe ada ngopo brot? Meskipun itu benar tidak boleh dilakukan. Ibu engkau saman di bujui reng dah nyeloe si black sini dong. Tak kasih katok bolong. Tenajang gue bener. Saman di bujui botak aja kadek tak botak terona pasar tak. Meskipun itu benar jangan. Ya Humaira gitu. Tiga orang sahabat ini pengen ngerti dari Aisyah sebagai istri tercinta. Wong telu niki tanglet. Ya Ummul Mukminin. Panggilane garwane Kanjeng Nabi niku Ummul Mukminin. Cara saya kaya bunda. Sebagai istri tercinta dari Rasulullah, amaliah apa yang paling menakjubkan dari Rasulullah? Niki jawabannya Aisyah, seluruh amaliahnya menakjubkan. Betapa seorang istri yang baik ketika ditanya hal apa yang paling istimewa dari suami ibu, jawabannya seluruhnya istimewa, seluruhnya menakjubkan. Ibu-ibu blongsong iki cara ditakoni apa yang menakjubkan dari suami ibu? Paling ibu-ibu nek jawab seluruh amaliahnya belenek. Menyebalkan karena memang sekarang banyak suami yang kehilangan karakter sehingga istrinya tidak lagi merasa takjub. Wong lanang ra iso ngramut awak, tidak mampu mempertahankan ketakjubannya istri. Sekarang banyak biyen nalika sik enom guyane titik-titik parfum ces sambune bel sik enom saiki wis tuwek mambu balsem PPO Remason kerokan ning bendina. Aja salahno wong wedok lek sampe nyedak disentak rasa turu kene Pak turu njaba ae watukem lho watukem ambekan pindhoe watuk ping 8 ngono. Mergo wong lanang sudah tidak mampu membuat istrinya takjub. Aisyah kemudian bercerita, bayangkan pada suatu malam ketika saya telah berdua di kamar bersama Rasulullah, kami pun siap melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri. Kulitku telah bersentuhan mesra dengan kulit Rasulullah yang halus dan mulia itu. Kowe tukang syuting kok melok nyedot tambekan nih modele kaya ngempet. Urung dibujur rasa melok-melok bayangno sing ora-ora wae. Aku ki nyeritani bapak ibu ki lho. Kowe modele kok ngeleki duno modele. Pun kula terusno mboten niki critane. Rasa mbok syuting ra popo. Apus mblenger di syuting kok. Kami pun siap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Kulitku telah bersentuhan mesra dengan kulit Rasulullah yang halus dan mulia itu. Kami pun sama-sama bergairah, kami pun sama-sama terangsang. Kemudian secara perlahan Rasulullah membisikkan kata halus ke telingaku. Ya Humaira, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku dan ini kita tunda setelah aku tahajud. Bapak-bapak kira-kira sakit mboten, Pak? Wayahe hot-hote, wayahe greng-grenge jebut tinggal tahajud. Ya kutah kabeh nek wong blongsong. Sekorat karet ndendhe. Aisyah pun menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya aku senang kalau engkau berada di sampingku, tapi aku jauh lebih senang kalau engkau beribadah dan mendekat kepada Tuhanmu. Mari saya ikuti kula dherekaken sareng-sareng marek dhateng Gusti Allah." Cara ibu-ibu mlongsong ya. Tutukno sik, wis kadung kaya ngene kok. Kaya khusuk-khusuk. Tahajud ya tahajud tapi nek bar menisan. Betapa kehidupan Rasulullah terjadi balance, keseimbangan antara ukhrawi dengan duniawinya. Kemudian Rasulullah tahajud bersama Aisyah. Lama beliau tahajud sampai kelalen rasido ngonoan kuwi. Rasulullah bersujud bersimpuh di hadapan Allah. Lama beliau bersujud sambil menangis sesenggukan sampai air mata beliau membasahi sajadah tempat sujudnya. Kanjeng Nabi ku nek salat dalu mesti sajadah teles. Padha karo wong blongso, teles mergo trocoan ngono. Rasulullah lama beliau berzikir munajat kepada Allah sampai subuh kerinan. Tapi kerinane Kanjeng Nabi ora kaya wong blongso. Sahabat ini wis ngenteni tenggene masjid bangun Rasulullah dereng rawuh. Ya kira-kira cara kene ya wis mesine cara manjing jam 4 niku kira-kira jam 4:30 Kanjeng Nabi dereng rawuh. Niku kerinane nenek sampean kerinane kan jam 8. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala ngono kuwi. Sampai diparani karo Bilal, sahabat wis do ngenteni Kanjeng Nabi dereng rawuh, dipalani karo Bilal. Bilal memberanikan diri untuk masuk pendaleme Kanjeng Nabi, didapatinya Rasulullah sedang berbaring sambil menangis sesenggukan. Kemudian Bilal pun memberanikan diri untuk matur datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis? Bukankah telah diampuni seluruh dosa-dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi kenapa Anda menangis? Rasulullah menjawab, betapa aku tidak menangis, wahai Bilal. Telah datang Jibril kepadaku dengan membawa sebuah wahyu yang ini luar biasa menurutku. Kemudian Rasulullah membaca wahyu itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Enak wong salone ora. Kanjeng Nabi nerusno dawuhe. Binasalah wahai Bilal, celakalah wahai Bilal, barang siapa yang membaca ayat-ayat ini kemudian tidak mau memahami isi kandungannya dalam-dalam. Orang Islam akan celaka kalau kehidupannya tidak seperti ayat ini. Pendidikan-pendidikan yang ada tidak akan berhasil, tidak akan barokah, bahkan akan binasa, akan hancur kalau tidak menggunakan karakter sebagaimana ayat ini. Pentingnya karakter yang ulil albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Sering kula aturna ten pundi-pundi, takwa, cerdas, trampil, sensitif, kreatif, produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane ya urip, ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir ya pinter mikir, ya gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, gelem jangan menir, nek de musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, talbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu. Ini yang diterapkan oleh Rasulullah, diterusno kalih para wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Baleni mawon kula, Wali Songo sukses ngislamno tanah Jawa, keranten menggunakan metode ulil albab. Ngapunten, pertama, anak itu adalah pemimpin. Hakikate sedaya menungso niku pemimpin, minimal mimpin awake dhewe. Lah dadi pemimpin niku abot. Apa maneh mimpin masyarakat, nuwun sewu Pak Lurah. Mimpin masyarakat niku gampang mimpin pondok pesantren. Mergo santri wis senajan puluhan ewu mesti nurut karo kiyaine. Kiai ngongkon ngetan, santri 10.000 ngetan kabeh. Kiai ini ngongkon ngidul, santri 10.000 ngidul kabeh. Tapi nek masyarakat kuwi angel. Terutama nek wayah pilkada, angel tatanane. Kiai ini ngajak milih anu masyarakat rong karuan gelem. Enten pundi-pundi ngoten kok. Pak, sampean sampean pilihan milih sapa, Pak? Engko jawabane lak simpel, ora ngurusi, yo ndi sing duwe akeh tak pilih. Sing nom-nom kowe milih sapa, Mas? Aku milih sing gelem berjuang. Berjuang piye, Mas? Beras, baju dan uang. Nek ra ono iki ne ra kudu. Angel. Lah pemimpin niku pertama kudu iso dadi uswah tuladha. Nisbate pemimpin dalam salat jamaah iku bukan sekedar dinut karo imame, ditutno imam tok, tapi nyontoni maca Fatihah iku ngene, rukuk iku posisine ngene, sujud iku posisine ngene. Yang kedua, pemimpin kudu ngerti kondisine makmum. Imam harus tahu kondisi makmum, pemimpin kudu ngerti kondisine masyarakat. Wali songo niku sedaya apal Quran. Sunan Bonang ku apal kitab Shahih Ibnu Hibban, kitab sak menika kandeli, apal. Tapi lek nuturi wong ora obral dalil, nasihati wong ora kok amir dalil, para wali ku nek ngaji nuturi wong ora kok didik-didik, ole taenno. Ora didik-didik kula sallallahu alaihi wasallam boten. Maka kebijaksanaane para wali nek nuturi ku jane yo Arab, tapi dijawakno ben gampang dipaham. Jane yo Arab, tapi dijawakno. Nek ana lapangan nombo kuwi dijinakno alun-alun. Alun-alun ini aslinya bahasa Arab al-laun al-laun begitu dari kiai kok kaya orang ngandir sangat itu ini aku ketenangan itu al-laun itu maknanya macem al-laun maknanya macem jadi alun-alun itu maknanya macem macem makanya no alun-alun di sini lah mau macem-macem wonge. Ana sing lungguh, ana sing medongkrong, ana sing ngadeg, ana sing mlaku, ana sing mlayu, ana sing dodolan, ana sing gendak. Paling akeh wong blongsong kuwi. Kowe nek nyelameti bocah, nyelameti cah cilik kaya ana jajan kuwi aja tinggal tenan gawean lambang. Lah jajan kuwi jenakno iwel-iwel minangka pendonga. Iwel-iwel kuwi asluhu wali-wali daya. Nek blongsong aku muni wali-wali daya kesuwen iwel-iwel ngono ae. Niki tafaul anake cek birul waliden nek nyelameti wong mati kaya ana apem. Apem kuwi asluhu afwun. Artine pengapura. Saman ngene afwun sing pasih teteh ngoten nak kerepotan to. Ya geles apem ngonoe ben. Niki tafaul sedekah rupa apem dosane mayit cek disepura maknane pengapura. Lho sampe ora saiki lho ora usah semayan wong Jawa pol kulon nganti poletan nek nyelameti wong mati ra ngarah ninggal apem mesti ana apeme. Terus blongsong lak ngoten to? Nggih, malah kula ngerti nek apeme wong blongsong empuk-empuk ngono. Kowe kok ha ha ha banter tenang. Nek atos iki watu, Pak jenenge, Pak. Mula tembang suluku-suluku batok kuwi asline bahasa Arab niku. Usluku sulu kabatenak ngambau siro kabeh kelawan koyok pengambai weteng wong Jawa dadi suluku suluku asline usluku sulu kabatenak batenak la ilaha illallah batinmu isih ana la ilaha illallah lho kok dadi batoke ela elo wong rakal lelah lelah lelah legung iki karepe la ilaha illallah Allah Maha Agung wong la haula wala quwata illa billah ya la la la kuwato ngono kuwi. Si Romo menyang Solo, siru ma'aman sholat, siru lumaku siro kabeh ma'aman yang dalam sertane wong sholat kang sholat sapa wong kon sergap sholat, siru ma'aman sholat diunekno si Romo menyang ngono kuwi. Oleh-oleh payung moto Allah faizun ala man taba, Gusti Allah seneng karo wong sing tobat. Allah faizun ala man taba dadi oleh-oleh payung tak sentit lolo lobah ittakhidillaha rabbah dadi ana pangeran Allah kuwi pangeranmu liyane aja wong mati ora obah man mata ro'a dzunubah wong nek wis mati man utahi wong mata iku lamun wis mati sapa man ro'a mongko weruh sapa man dzunubahu ing pira-pira dosane man man mata ro'a dzunubah wong Jawa dadi wong mati ora lho ora ngandel yo wis. Yen nobah medeni bocah dunu badainen ya ghillu yada sing garane mblenggu tangan loro niki dosane utang ya mbuh utang nang Gusti Allah rupa ibadah mahdhah mbuh utang ning menungsa rupa ibadah muamalah. Yen urip goleko dhuwit rati bil qalb bil qauli tsabit atimu kudu runtut dengan al qaulu tsabit apa qauli tsabit ya la ilaha illallah. No. Terus guri dhewe sik ditambahi sir-sir pong udele bodong sir sairon dalla sawaban kon nempuh dalan sing bener. Wali biyen niku ngoten carane. Jadi pertama punya kecerdasan emosional, ngerti kondisine masyarakat sing didepi. Sunan Kalijaga nuturi wong iki trimo kowe aja kalah karo kodhok. Ngono tok, ora usah katik oletan, ora usah. Kodhok kuwi kena dige ilmu nek roh banyudan dige nikmat ra karuan karo Gusti Allah do ngaji dhewe-dhewe. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum. Nek kodhoke ra patek iso ngaji yo kun wallahu ahad kun wallahu ahad. Nek kodhok sing goblok yo trimo maca ing kuntum ing kuntum ing kuntum. Kodhok goblok. Lho sapi iki bar dikeki mangan terus bengah. Wah, kuwi krungune kuping sampean. Dhewe saking matur suwune bar dikeki mangan terus muni. Alhamdulillah. Coba ngomong persis ya, Mbak. Nek tak gasak kapok kowe. Aku mbok anggap misanane pedet ngono ya. Bebek iki gak krungu wae. Ono ku bebeke maca tasbih asline. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayat Qur'ane yo pirang-pirang yo subbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh subbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh makhluk langit bumi bertasbih kepada Allah. Sunan Giri yo ngono nuturi santrine yo mek tiru tawon. Ngono ae ra usah khil sallallahu alaihi wasallam. Tasaqqala ta'ala rasa. Kowe tiru tawon, tawon kuwi miber kuwi krungune sampean nak trimo gembrem ping to asline kuwi zikir tawon kuwi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tawon miber nek dirungokno sing tenanane suarane Allah Allah Allah Allah Allah Allah sampean nek ora percaya pengen cetok nyekel sitok nang templekno kuping em rungokno kowe nek kesetrum ya Allah ngono kuwi. Ayo do zikir, ayo do tahlil. Mula ten pundi-pundi tahlil digalakno niku tinggalane wali songo. Kowe ora usah katek kepengin dalile ndi dasar hukume ndi, ora usah. Oh nyatane tahlilan sak Indonesia mulai Sabang sampai Merauke iki lho ora usah janjian, ora usah semayan. Padha lafate tahlil ya sing ngono kuwi. Iki nek barang ora bener jelas selenco, mesti selenco. Wong Jawa Barat karo Jawa Timur tahlile mesti ora padha. Sumatera karo Jawa mesti tahlile dhewe-dhewe nek pancen kuwi ora bener. Nyatane sak Indonesia ya padha kabeh tahlile ngantekno Mekah tahlilane ya ngono kuwi. Warung tau nang Mekah mulane diceritani ketok lolo-lolo ngono. Nek kula alhamdulillah kula mbon peng pisan. Lewung tahlil ku jiwa nasionalisnya tampil patriotisme. Dasar negara kita Pancasila iki nek cara diekspresikan diudari maknane ya tahlilan wong kondangan tahlilan kuwi kok nek Pancasila muni Pancasila satu ketuhanan yang maha esa kuwi maknane la ilaha illallah. Monggo saran Bu. La. Lah kuwi ketuhanan yang maha esa. Wong tahlil sing paling akeh diwaca kan ya kuwi to. Lho, lho, illallah, lho, lho, illallah, lho, lho, illallah, lho, lho, illallah. Kuwi nek berkata gede. Masyarakat niku macam-macam. Mula ini yang diterapkan oleh Mbah Kanjeng Sunan Ampel pendiri pondok pesantren pertama di tanah Jawa. Santrine Mbah Sunan Ampel niku macam-macam. Ana kelompok santri putrane raja Majapahit jenenge Raden Fatah. Ana anake raja Sriwijaya jenenge Raden Husain. Ana kelompok santri saka turunan Brandal ben rampok alias bajingan jenenge Brandal Lukajaya. Kabeh dirangkul dadi siji. Wong Islam nang Jawa niki ya macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kecerdasan spiritual atau spiritual question. Kowe nek ora ngerti spiritual question kuwi tape digoreng kuwi. Carane dos pundi man zayyana zawahirahu bil mujahadah. Nek wong ngimbohi wae kok akeh-akeh. Wis bar diimbohi Pak Yai Asy'ari mosok imboh. Samanya kulino imboh ping telu ngono Gus wingi. Nah ya wis nek hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Tiyang niku janji gelem nemen-nemeni anggone ibadah. Ya sak isoe wong ibadah niku. Mongko Allah bakal mbagusi aten-atenane wong iku kelawan musyahadah, makrifat dateng Gusti Allah. Isyhadur ruh, isyhadun nafas, sing penting mantep hubungan karo Gusti Allah. Ra paham artine ra apa-apa. Saman dikiri ra ngerti maknane rapopo, saman ra ngerti Gusti Allah wis ngerti kok. Rapopo. keturutan, keturutan mergo Gusti Allah wis ngerti apa sing sampean karepno. Pokoke sampean gelem muni Allah, Allah, Allah, Allah ngono Gusti Allah wis ngerti. Padha karo ngene lho Bu, misale sampean mlebu restoran misale. Tapi tahunan restoran to ora wong blongsone. Umpama sampean mlebu restoran nggih, terus sampean kan ora ora usum ditakoni ngersakaken dahar napa ngunjuk apa ora usum nang restoran. Tak critani aku sing kulino soalé. Nek sampean kan rong patek kulino. Kuwi mek trimo disodori kertas tulisan kuwi daftar menu. Menu niku ya ora ro. Trimo disodori kertas daftar menu, makanan iki, minuman iki kan niku ono rawon, rames, gule, macam-macam ngono, sego kebuli, sego apa ngono terus ono minuman es teh, es jahe, es kopi. Kan senenganku kan kopi, ora jahe ngene iki. Terus ono, lho aku cerita daftar menu kuwi le minuman, ono es teler, ono es mega mendung. Es apa lah, sampean kok penasaran pengen roh es mega mendung ki apa? Pancen wong blongsong kan katrok-katrok dadi ra roh. Kok aneng es mega mendung ki apa ki ngono. Sampean penasaran. Kowe to sampean ra roh es mega mendung ki modele piye, corake piye, regane pira ya ora dunung. Sampean kok gelem muni nang gone pelayane, "Mbak, es mega mendung kok lak teko ese." Padahal sampean ra dunung to karepe. Ya sing ngono kuwi. Mulane wong urusan karo Allah, urusan karo Kanjeng Nabi, ra roh artine ra apa-apa sing penting mantep. Itu kali wong tuwek-tuwek nek serokalan ngelek-ngelek ngono kae. Marhaban ya nural aide he marhaban. Mbah apa artine mbah? Mbah ra roh. Ra roh artine tapi sing penting atine mantep beres hubungan kali Allah niku ngoten. Mergo niku komunikasi kali Allah niku komunikasi yang irasional. Kan nek cara ilmu komunikasi kan ana komunikasi rasional, ana komunikasi irasional. Komunikasi rasional kula ngomong sampean rungokno sampean ngerti iki jenenge komunikasi rasional, teleponan, SMS-an komunikasi rasional. Nek irasional ku ora kena diomongno tapi bisa dirasakan, tidak bisa diungkapkan tapi bisa dirasakan. Ra usah diomongno wis paham. Mangkane winginane kula aturno nggih, padha ndungane. Dungane sing diwaca iso padha tapi mandine ora padha, soale atine sing maca sambunge nang Allah ora padha. Kiai desa kuwi rata-rata dungane ra pasé, blas ora pasé. Rata-rata kiai desa nek ndonga amuk-amukan. Lumainan nas al kasalamatan fiddin wa afiyatan fil jasad. Wabarakatan fir rezeki. Warahmatan ngindal maut wa magfiratan ba'dal maut hawin alena fi sakharatil maut ngono blas ora pasé robana ngati nabi dunya kasana wa pilakhirate kasana makin ngandha bener wa kinal janata mangal ngabror ya ngaji jang gopar ya robal ngalamin blas ora pasé ditoe ustad ustad pondokan nek ustad yo pawaseh dongane ustad kok robana acina ora trimo atina kok ajin bedun ya hasanat tak marbuto lho diwaca ustaz wa fil ahwal hasanat wa qulna deh rakaran pase ayyuhuma aqbalu indallah pundi sing dongane diterima Allah. Undi sing diijabai Allah ternyata ora kok sing fasih. Ausalluhuma biruhihi ilallah. Yundi sing atine nyambung ten Allah niku sing diterima. Makane aja mbok anggap sepele kiai biyen dongane ra bejaji tapi mandi-mandi. Soale atine sambung ten Allah, nambani lara untu yo ra bejaji dongane ya trimo nganggo paku karo gendeng. Ayat sing diwaca ya Allazi wasmisu fi sudurin nas minal jinnati waras kaya guyonan tapi mandi nyatu sih lebu mbleh sapi jajal bayi kolel enek tamu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lunggu wong di blongsong mbah yai tak apikno saiki wae blongsong engko mbleh sapi judule ono lunggu nggih mbah yai lunggu nggih mbah yai. Terus eneng sing nyugahi mbah apa kuwi disuguhi apa nang diombe? Nggih Mbah Yai nun sewu kula unjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak to? Gulane gula Jawa kuwi. Nggih Mbah Yai cuma jaine rondo kurang Mbah Yai. Ora usah gawe neh. Apa-apa wis kok. Ana apa kowe? Nun sewu Mbah Yai mangke dalu jenengan kapureh ngimami tahlilan, kula nyewu mbleh sapi Yai dados undangane nggih kathah. Oh iya iya, insyaallah aku teko. Wis Mbah Yai Khalil rawuh undangan wis teko. Begitu Mbah Yai Khalil lungguh terus dawuh ngene. Piye undangane wis teko kabeh apa durung? Sampun Yai. Oh iya nek wis teko kabeh ayo bareng-bareng tahlil tak imami. Mbah Yai Khalil ngimami tahlil ora suwe, Bu. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Monggo ditirono. La wis. Ya wis. Ngimami tahlil mek la ilaha illallah ben pisan tok kuwi. Ya bar ngimami tahlil marana pawon metu sing digawe jere mbleh sapi. Nek wis masakane mateng nang ditokno sing di omah kondok. Nuwun sewu Yai. Mangke dahare sak badane tahlil. Kirim Mbak Khalil, tahlile wis bar nanti tokno. Sing dhumak yo gremeng to. Balik tengkelake karo gremeng. Lah iya, belehno sapi ngoyo-ngoyo ngimami tahlil mit. Tapi Mbah Yai Khalil iku ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi, ngerti kerenteke atine wong sing dhumak gremeng ira diceluk. Kang Sutaji rene Kang. Dalem Yai, kowe kok gremeng Kang? Mboten Yai, mboten gremeng. Nek mau kowe gremeng, mboten Yai, nuwun sewu. Tiyang mriki niku tahlilan nek dibelehno pitik, tahlile 15 menit Yai. Nek mbleh wedhus tahlile setengah jam. Nek kula mbleh sapi to Yai, mestine tahlile kan yo sak jam njenengan kok mek. Terus Yai Khalil dawuh, "Lau aruf sama fi tahammuliyati la ilaha illallah." Kowe pengen roh kekuatan la ilaha illallah to? Sapimu sak piro? Tasik kalih Yai. Nek cukup gorene. Damel napa Yai? Ora usah takok, cukup gorene. Nggih Yai, sapi loro dicukup Pak dituntun. Glinuk-glinuk lemu-lemu sekan. Kan biasanya sing dibelah kan sing paling kuru to. Lemu-lemu dituntun tekan ngarepe Yai Khalil dijauhi. Ayo, saiki ditimbang abot endi sapimu loro karo la ilaha illallah ku sitok ae. Pertandingan berat badan sapi loro melawan la ilaha illallah. Golek kayu sing kebedi ge nimbang, sapi loro dikerentak talene tampar. Ya Khalil timo juga godhong ora aribang ditulisi bi izzatika ya Allah la ilaha illallah. Dilinting terus ditimbang. Lu bareng ditimbang lho sapi loro jomplang mendhuwur. Diomongi karo ya Khalil kowe roh dhewe to. Sapi nem loro karo la ilaha illallah, sik abot la ilaha illallah kowe kalah. Nek ngono sapi nem sing loro kae ya tak go muleh pisan. Jere sing ndek omah, sapi tuwa entek ya gara-gara. Lho padha lene tapi kekuatane seje. Mbah Yai Mutamakin Hajen niku lho, mimpin perang gerilya. Niku alim alamah Mbah Mutamakin ngantek kitabe tekan Madinah. Kalau pas tekan Madinah niku nate ngertos kitabe Mbah Yai Mutamakin insyaallah. Madinah ku samane gak roh ya kulone Madiun. Kowe ngulon terus cara becak paling ya 4 taun tok kono. Tok engko. Niku mimpin perang gerilya musuh Londo. Dikepung Londo, piyambake kepepet kepojok, ra iso nondi-nondi. Iki kecekel tenan rasane. Lajeng Mbah Mutamakin iku maca ayat. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Ilang. Londo goleki ra nemono diubek ora temok. Santriku ya tak kei ijazah kuwi, Bu. Takon ngamalno. Ben numpak sepedah motor ora heleman. Eneng operasi polisi. Dagenan diwaca ayate, wa ja'alna min baini aydihim sadam perik ketilang. Wa ja'alnane padha, tapi mandine kok ora padha. Jenengan kelingan. Kanjeng Nabi nalika hijrah ten Madinah digodhog tiyang kafir sing jenenge Suraka melu mleboni sayembara dikai hadiah unta 100 ya. Kanjeng Nabi kecekel ketangkep terus ditodong nganggo pedang. Dadane ayo ya Muhammad man aanak ayo Muhammad sapa sing nulungi awakmu lek wis ngene iki kandhepi mek jawab sak kelima sampean tirakno Bu Kanjeng Nabi jawab ngeten Allah ayo sareng sepedah meleh lek ngono ku pedange Suraka ceblok Suraka semaput setengah jam ora sadar krungu Allah sing medal keng lesane Kanjeng Nabi Bapak sampean nek pengen jajal sesuk sampean nang pasar Burno mlaku-mlaku nanti ditodong wong nganggo lading nok dodo sampean. Ayo, sapa sing nulung kowe? Jawaban sing mantep. Allah tambah jero mantepe paling, Pak. Padha Allahe tapi kekuatane beda. Mula ulama biyen niku gadah niki isyhadur ruh isyhadun nafas ngarang kitab peristiwa belum terjadi wis dikarang. sing diwaca trimo Al-Qur'an Pak ulama biyen tapi paham tentang situasi, bahkan mampu meneropong ratusan tahun ke depan wis iso diwaca. Nah ulama saiki, wong saiki, wong pinter-pinter saiki wacanane mbendino koran tapi ora dunung apa-apa. Mula nate petuk wong sing ahli ilmu vulkanologi, ilmu tentang pergunungan. Tak takoni, kowe iki ahli tentang pergunungan, wong kowe iki ahli ilmu vulkanologi. Tak takoni, piye carane mbledhosno gunung? Mboten ngertos iki. Nah, piye carane ngempet gunung ben ora mbledhos? Nggih, mboten sak, mboten ngertos. Lah ilmu vulkanologi iki ilmu apa? Nggih, ilmu kangge nginceng gunung sakapan mbledhose. Lah, dadi vulkanologi iki trimo ilmu pengincengan. Nek tukang syuting iki juara trimo ngono kuwi. Ora paham tentang situasi. Lah ulama biyen jajar, murite Imam Malik sing jenenge Ahmad bin Muhammad, ya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah yang terkenal dengan Al-Asyrab, sama nek maca kitab. Tapi gak apa nek maca kitab. Omong-omong Al-Asyrab niki sing dimaksud Abu Bakar Al-Asyrab. Wis narang kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara salat di udara. Dilokno karo wong Eropa, is stupid man, ki wong gendeng. Kaya ning salatno awang-awang. Lho ternyata 600 tahun kemudian ditemukan pesawat terbang. Eneng tenan salatno awang-awang. Mungkin 600 tahun saurunge ana pesawat terbang, pi seorang ulama yang namanya Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah iku wis ngarang Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara salat di udara. Ngantek wong NU karo wong Muhammadiyah geger bantah-bantahan carane salat no udara. Wong haji lho wong haji, salat no pesawat. Nek cara wong NU kan li hurmatil waqti. Engko nek wis tekan King Abdul Aziz diiadah baleni salat neh. Lek wong Muhammadiyah cukup tayamum. Salat nang ngono kuwi cukup tayamum, dadi tangane ditemplekno nang ngone kursi pelek dikit tayamum. Aku tau bareng wong Muhammadiyah nang tayamum nang pesawat nang takokno, kowe kok tayamum nganggo kuwi? Iki kursi iki wis tau digawe wong, berarti mustakmal, gak sah tayamum. Kuwi ngong dhek. Endi Pak sing urung tau digawe, Pak? Endi Pak sing urung digawe, Pak? Ya ora eneng kabeh tau digawe. Akhirnya nang pramugari liwat tak didingi kae lho bokonge pramugari kae lho. Gawe tayamum kae urung mustakmal kae aku. Nang sing bener yo kita wong NU kuwi sing paling bener. Aku ora kok anti sing liyane gak, mergo aku yo wong NU. Lah nek wong NU ki rata-rata nek ngaji ora kakean dalil. Nang wong ngaji katik Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian jelas rapate NU, ora dunung ngajine biasanya. Ada Al-Qur'an surat kesekian ayat kesekian alah-alah preketek ngono kuwi. Nek wong NU rumakno ngajine ora kakean dalil. Yo pancen aku yo ora patek apal ngono kuwi dalil-dalil. Apa yo saya apal aku Pak mbek sampean. Bayi tabung nembe direalisasikan tahun 93 di Malaysia, awal bayi tabung. Tetapi biyen Imam Romli karo Imam Ibnu Hajar wis debat bantah-bantahan soal bayi tabung. Ngeten nggih ceritane. Misale bojo kula kalih kula kepengin duwe anak, tapi bojoku moh meteng. Ya mbok kok moh meteng, wong meteng iki ganjarane gedhe nggih nggih. Penate kula aturna wong wedok meteng ini awan ganjarane padha karo poso nek bengi padha karo tahajud. Sangang ulang punjul padahal nek awan yo mangan mangan nek bengi melungker turu ngorok ganjar nek awan padha karo tahajud. Apa poso nek bengi padha karo tahajud selama meteng lho penake. Mulane ibu-ibu meteng neh nggih bengi. Ngelairno wa idza wadu'at kharajat min dunubiha kayumi waladada ummuha, begitu nglairno dosane resik singapura Allah padha karo bayi sing lagi lahir kuwi. Makane wong wedok nek cerdas yo procat-procat ngono kuwi ngresiki dosa. Pun dia anak cilik kok nangis rewel tandak cek dimi'i ngemi'i anak ibu kul lima setin mi'atu hasanatin sak sedotan leh ganjaran setus ngemi'i rong sedotan ganjaran rong atus ya karek ngitung tuh ngemi'i telung sedotan ganjaran telung atus patang sedotan ganjaran patang atus ini anak am sampai kuliah rambut sapeh gaya luwung oleh ganjaran gue piro wae gue ini anak saya ngomong ya peritil ya gitu. Orang timut pak aneh orang peritil kok. Bujuk kula pengen duwe anak tapi mau meteng. Akhirnya eneng mbok rondo nganggur. Randi bojo jenenge rondo ya randi bojo. Nganggur tak omongi mbok rondo, kowe timbang nganggur, petenge tak sewane, petenge sampean tak sewane nggo nitip anakku. Engko tak bayar sak wulan sakmene. Akhire buwaido nek bahasane fikih, buwaido nek bahasane Pak Asy'ari, sel telur, indung telur, ovum. Pak Asy'ari kan wong pengalaman, nek aku kan ora pengalaman. Dalam bahasa fikih niku buwaido, sel telure bojo kula dipundhut, terus sperma kula sing produktif diambil, terus disuntikno, didelekno, dititipno ana wetenge mbok rondo gemkae. Meteng tenan, sangang wulan bayine lahir, bareng anake lahir, aku karo rondo banta-bantan gegeran. Aku ngakoni, iki anakku. Anake dadi royokan. Aku ngakoni iki anakku wong bibite teko aku mbek bojoku. Jerene rondo, ora iso sing gembel aku, sing ngeden aku. Anakku, lho. Kuwi biyen wis dibahas zamane Imam Malik karo Imam Ibnu Hajar kuwi wis bantah-bantahan soal ngono kuwi. 93 baru direalisasikan. Jadi ulama biyen ku sing diwaca Al-Qur'an tapi paham tentang situasi. Operasi plastik kan nembe mawon enten operasi plastik. Tapi murid Imam Abu Hanifah niku wis nate ngarang kitab iku isine ngene, enek wong irunge pesek padha karo irungku ngene iki. Takoni Pak Asy'arine aku pesek. Tapi pesek ndah sedep. Kire bojoku, pesek ku enak nek dikene ngambuh irunge tok, lambene iso melok pelek. Bojo iso kelomoh rasa diraupi. Nek mbangir iso gayoh. Ya Pak Lurah bareng ngono ku gayoh. Kembang ireng. Ana wong irunge pesek. Niki dibahas kalih murite Imam Abu Hanifah. Ana wong irunge pesek, kepengin bangir, akhir moro nanggone dokter. Nah, karo dokter ben bangir ditambal. Sing dikene nambal apa? Ya daginge dhewe. Dijukono daginge sing paling akeh teko awake. Lah umume daging sing paling akeh ya bokong. Dicuwelo daginge bokong ditambalno irunge. Lah nek saiki wis dadi ngono ku lho, statuse iki lho daginge irung apa daginge bokong? Mergo nek dihukumi daginge bokong nanti-nanti irunge kudu ditutupi mergo aurate munggah no irung. Lho niku pun dibahas riyen. Dadi mangkane subhanallah sing dadekno ulama niku barokah keranten atine ketata. Ten kene kita taklim niku lho nek wong jenenge Fakhruddin Al-Arsabandi niku wong karomah Pak, saking karomahe nutuk apa lho dadi dhuwit. Dene wong njaluk, Pak njaluk dhuwit Pak, piro? 1 juta. Saya dituduh dadi dhuwit. Nyo, 1 juta. Pak njaluk dhuwit Pak, piro? 2 juta. 2 juta. Nek kiai saiki iso ngono, Pak Sari ora usah ceramah tok ndi-ndi. Tutuk dadi dhuwit. Masyaallah. Yang terakhir, yang ketiga. Lho ngaji kok ora leh kowe sih lho piye karo pembeke. Ora dunung aku. Punya intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Niki gunane pendidikan TPQ. Ilmune kudu dukur. Nah, sumbere ilmu niku Al-Qur. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a. Apa awakmu gak ruh Allah nurun udan saka langit. Sing dimaksud udan niku ilmune Allah sing dititipno lewat para ulama. Sumbere nggih ten gene Al-Qur'an. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi tamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari air itu tumbuh beraneka ragam tanaman, tumbuh-tumbuhan. Songko Al-Quran lahir macam-macam ilmu pengetahuan. Sumbere ilmu pengetahuan niku tengene Al-Quran. Mila alhamdulillah Pak Yai Syafi'i niki wonten Madin dan TPQ Mambaul Khair, pas sumbere kebagusan. Kita dongak nih, muga-muga betul-betul saged dados sumber dari segala kebaikan khususnya kangge putra-putri kita sedaya ingkang ngaji ten mriki estu dados generasi ing ulul albab, anak yang menjadi harapan orang tua, bahkan anak yang termasuk salah satu dari tiga amal yang produktif ingkang nate kula aturna panjenengan. Tasih inget ten Islam niki enten amal biasa, enten amal sing produktif. Amal produktif niku amal sing ganjarane mili terus mboten enten telase. Mulai sampeyan lakoni langsung oleh ganjaran tur gak entek-entek terus sampai dino kiamat tambah akeh ganjarane. Kula yakin sedaya ampun sami paham lan mangertos menawi anak Adam menungso niki sampun sedo wis mati, mongko kabeh amale putus, wis ora iso ngasilno ganjaran maneh, kejaba pinten perkara? Ngene kok ngajak terus ora mbok sauri aku. Kejaba pinten perkara? Tiga. Pertama sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Niki sampean mulai sir langsung oleh ganjaran. Tur gantek entek ganjaran sampean tambah akeh ngantek dino kiamat. Mulane wong Islam ora iso mlebu swarga kebajut kebangetan wis dikei dalan sing gampange kaya ngoten kalih Gusti Allah. Sampean kok icir. Nek niki lha trimo tekel sitok, trimo pasir sak batok. Selama iki sik dinggone ibadah, selama iki sik dinggone ngaji, sak lawase sampean terus oleh kiriman ganjaran malah tambah akeh. Lah sedekah ku luar biasa fadilah. Mboten namung ganjaran sing saged diundhuh ten akhirat mawon, ten donya. Wong nek sedekah niku tambah akeh, ora kok kalong. Mergo rumus agama ora padha karo rumus matematika. Nek rumus matematika, 1 tambah 1 mesti 2. Tapi nek rumus agama gak 1 + 1 iso dadi 17. Kok iso wong salat jamaah, 1 imame, 1 makmume. Ganjarane pinten derajat? Lah ku 1 + 1 17. Rumus agama 1 + 1 iso dadi 700. 1 sing sedekah, 1 sing nrimo sedekah niku ditikelno ngantek 700 tikelan. Niku rumuse agama beda. Wong nek medhit karepe moh kalong wis sejatine tambah entek. Tapi nek loman ketoke kalong tapi sejatine tambah. Wong medhit kuwi ndek pitik 10, dilongi sitok, pikirane kan kalek 9. Pikirane wong medhit. Padahal nek kanggone wong loman mboten pitik 10, dilongi sitok, kuwi ora kok karek 9. Iso dadi puluhan ewu. Nah mergo sing sitok dikekno wong di rumat. Ngendok. Angker mangkrem netes mana engko anak yo ngendok angker mangkrem netes mana anak engko ngendok kermangkrem netes mana engko anak ene ngendok angker mangkrem netes mana engko anak ene iso dadi puluhan ewu. Nah nek wong medhit karepe mau kalon to pitik 10 utang, maka rumuse nek wong medhit kuwi pitik 10 ditambah garangan sitok. Dadi piro pitike? Entek ditentekno garangan. Wong sedekah kuwi padha karo nguwak cacing tapi oleh iwak. Nguwak saithik tapi engko oleh akeh. Nah, anak nakal niku yo termasuk balak. Sedekah kanggo tolak balak. Lho sampeyan nek pengen anake apik sing sregep sedekah. Enten Bu, bapak ibu wong biasa trimo TNI AD, tani angkatan duran. Menunggu anak iso wapi-api ahli berjuang untuk ndindi. Niku ternyata setelah diselidiki mergo bapak ibu leloman. Bapak ibu leloman. Menunggu ya Allah, nang donya wis dibungahno karo Gusti Allah, anak iso api-api. Yo eneng bapak ahli ibadah, ibu yo ahli ibadah, tapi anak embo beling-beling nawakal nakal. Kuwi jerene bapak ibu lo medhit, tapi yo jerene ngono kuwi ora patah tau pen ngono kuwi. Jerene medhit. Wingenane ampun kula aturno to, wong nek loman ngetokno metunan kuwi mesti selamat. Ora wong tok apa ae anggere kathek loman, metu ae, duwe metu, selamat. Wis telem liwat pelem nang metu ae terus, selamat sampe diketok ra sida. Aja kuwi wowan kuwi lek sing ora tau wah lek ketoken. Diperkul, dicecel-cecel, tugel-tugel diobong. Wong nek loman apa dicukuk karo malaikat Israel. Peking karo Gusti Allah. Aja kuwi kanor wiloman kanor wiyaja blongsong kae nang ketok cecet-cecet diperkuli terus diop ora wit tok kewan yo ngono nek loman yo selamat pitik nang ngendokan selamat apa dibleh dipekehe ra sida kok le aja sing kuwi ping ngendokan wis dipekeh lho dicolno neh kae lek ora gelem ngendok kae lho. Wis ora gelem ngendok melayu peleter ngantek nyosop kuwi kok. Wong nek loman yo ngene dipekeh karo malaikat Izrail lho dipengeng El Izrail aja kuwi El aja kuwi kuwi loman. Kae blongsong kae gudange kae. Mbok sampean melayu kaya apa dipeleter Izrail ngantek nyosop sampean. Iki loro au ilmin yuntafa'u bih. Pun sing loman nggih, sing loman nggih, terutama karo guru sing mulang anak sampean. Putrane sampean ngaji nenggone Pak Yai Syafi'i niki sahiyae sakulan pira? Gratis. Mangkane Yai Syafi'i kuru. Masya Allah. Yuk muga-muga ketune ora lodok ngono. Ora kok ngenyek karuan turune ngono kok. Lha kaya padha mbek aku ya guru. Ngono kok kaya aku lemu diarani ngenyek. Rata-rata wis ngono kuwi kiai-kiai. Melas nasibe. Kadang sabunan ning antek wis tipis. Lha ndek dhuwit perlu dikit tuku kapur nggo ngulang santrine. Dhek sabunan ngalah. Sabun wis tipis wis sik dienggo. Wis sabunan nggo kosan digoleki ilang sabune. Telilang cililang ra temok. Ra ono nek nyelempit no bokong ngene. Bu sampean kok kebaru semen. Wong sampean nitip sapi andung bathi ngono kok. Sampean nitip sapi nemu wong bathi 1.500.000 ding to. Niku sapi nemu ya ora mundak pinter, ya ora mundak pengalaman. Nitip anak dikek ilmu dididik tata krama kok gratis. Wis mbah mlongsong. Kebacut to. Pon. Kula wis tau crito ning sampean to. Imam Ghazali iki le pakane iki trimo tukang dondom sepatu lho, tukang dondom sepatu. Duwe anak lanang loro top karo Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dadi Hujjatul Islam, adike Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kuwi mergo pakane iki luman nek karo kiai, nek karo santri, kuwi luman. Terutama karo sing mulang anake, sering dikirimi manisan, sering dikirimi. Ngoten niku, mulane wong biyen ki anake ora patek pinter tapi tata kramane api-api, soalnya wong biyen nek karo kiai ku perhatian. Wong biyen ku panen gabah nu kiyaine kirimi pikilno pirang gedeng nu diteroh kiai, nggih to? Biyen ngono, saiki ora. Saiki mecukil-mecukil amit-amit. Wah, wong biyen ku ngono, malah sampean nek pengen anake api yo panen gabah nu kok Kiai Sapi'i kirimi gabah. Kok sampean kok panen jagung yo kiyaine untali jagung. Sampean panen menyok potok Kiai Sapi'i sawaten menyok. Lho nyawate rongsak, sawat loro merempul kabeh kok. Lho mantu dudukan, "Assalamualaikum, Yai." Jak salaman. "Ampunten, Yai, nyuwun barokah ndongaaken anak kula dados anak ingkang soleh." Ngono. Tapi nang salaman kuwi tangane sampean kudu nang putih-putih grenjel mbah apa ngono kuwi. Nek kok Yai sampe mboten. Ngono juga deg kuwi ya wedawat kuwi asline. Mboten napa liyane ya gelem kok. Aku nek lho nek kene padha kiyaine ra apa-apa ngomong ngene iki. Nek ra kiai ra oleh ngomong ngene. Meniki lak dirasani berarti Pak Anwar ya asline nyemek to asline. Dheke ngaji golek dhuwit ngono. Kulo wis tau kandha to, ana kiai ngaji golek dhuwit kuwi dosa. Tapi luwih dosa nek kowe ngundang kiai ra mbokae dhuwit tambah nemen dosa nem. Lha aku mbelajari loman ben dadi apik. Titeni tangga sampean sing loman-loman ku anake lak tata kramane apik-apik, akhlake apik-apik. Wis to, titeni omongan kula. Tangga sampean sing loman-loman ku anake lak apik-apik, ngono tata kramane akhlake apik-apik, sing medhit. Ku anake lak gak beres-beres. Eta nang wakal nakal. Titeni mawon omongan kula. Pon sing nomor loro, au ilmin yuntafa'u bih, ngilmu sing manfaat. Niki amal sing ora ana enteke. Ganjarannya terus tambah akeh. Nah, oleh ganjaran ilmu manfaat kuwi sampean ora kudu dadi kiai, ora kudu dadi bunyai, ora kudu dadi ustazah. Nun sewu Bapak, sing rawuh ten mriki niki apa kiai sedaya? Niku sing ketune putih-putih bunder-bunder iki apa ustaz kabeh? Nah, paling ya kaji lek nyicil ketune tok ana to kowe. Lah iki sing rawuhno kene iki ya bunyai sedaya. Wis sing putih-putih kuwi ya ustazah. Ada buruk-buruke ngono. Sama nek pengen dadi oleh ganjarane ilmu manfaat barokah, kuwi ra ngenteni dadi ustaz, ra kudu dadi guru, ra kudu dadi kiai, mboten. Wong golek ganjaran ilmu manfaat ngono nemen gampange, nemen gampange. Kula nate pesen jenengan. Jenengan nek gadah yoga alit, di anak cilik, kuwi usahano putrane jenengan iso maca Fatihah aja sampe kedhisikan diulang gurune. Usahano anak sampean hafal Fatihah ku sampean sing ngulang. Apale Fatihah sangka sampean. Aja sampe kedhisikan diulang gurune. Engko nek anake sampean iso Fatihah kedhisikan diulang gurune sing oleh ganjarane ilmu manfaat gurune, kenaan gurune. Sampean kok lagi pratane sak iki tok jejel to sampean nangen-nangen. Anake sampean ku sampean ulangi Fatihah terus diwaca. Hafal terus diwaca. Niku saben putrane sampean maca Fatihah, kuwi angger sak huruf sampean oleh ganjaran 10. Padahal Fatihah hurufe 174. Lha anake sampean maca Fatihah pisan, kuwi sampean wis oleh ganjaran 1740. Kuwi nek putrane sampean macane Quran randi wudu. Lah nek macane Quran randi wudu, tak huruf ganjarane 50, 174 ping 50. Piro ganjaran sampean berarti? 174 ekat. kesuwen ngitunge 144 teket ngono ae. Terus putrane sampeyan salat, lho nek diwaca rondone salat kuwi sak huruf kan 100. Likulli harfin mi'atu hasanatin, sak huruf 100. Lah nek 174 ping 100. 17.400 kuwi maca Fatihah pisan. Padahal anake sampeyan sedina suwengi maca Fatihah nang jroning salat paling dhisik ping 17. Mergo salat fardhu kuwi jumlah rakaate 17. 17 ping 17.400. Akeh ewu ngonoe wis. Iki lagi salat fardune, durung salat sunahe. Putrane sampean surga salat sunah, rawatib qobliyah ba'diyah, engko bengi sik salat witir, tahajud, salat hajat, esuk sik duka macam-macam. Kan anake wong blongsong sergap-sergap salat sunah to nggih. Nggih apa nek delok gerangane ya blas kuwi ya. Gerangane ngono dapurane. Subhanallah. Terus anake sampean kok dadi ustaz mulang kados Pak Asyari ngeten niki masyaallah. Nembe ngulangno Fatihah tok ngono. Dek murid 10 diulangi Fatihah. Engko murid 10 iki dadi guru ben siji. Dek murid 10 lho wis dadi 100 to. Diulangi Fatihah 100 iki ben siji dek murid 10 dadi 1000. 1000 iki ben siji dek muridne 10 diulangi neh wis dadi 10000. 10000 iki ben sijine dek muridne 10 wis dadi pira? 100000. 100000 ben siji dek muridne 10 dadi 1 juta. Terus ngantos panjenengan wis sedo ten alam barzah niku jenengan entuk kiriman ganjaran bahkan dari orang-orang yang mboten jenengan kenal. Wong sing gak sampean kenal ra roh rading ngirimi ganjaran sampean. Teko Fatihah sitok. Masyaallah. Enak e golekmu manfaate pol kok ganjaran ngono kuwi. Ana sing ngomong Pak kula niki rapal Fatihah, Pak. Wis kadung tuwek rapal Fatihah. Nek Fatihah ra iso ya isone sampean apa? Isone bismillah. Ulangno bismillahirrahmanirrahim. Ibu sampean kok ndulang anak, aja langsung dijejelno, Bu. Ayo nak, bis nak, bis, ayo nak, bis, ayo nak, bis. Kok anake sampean nirono bismillahirrahmanirrahim. Katut pelo sampean. Anak apa ngombe? Ayo bismillah ya bis ya bis ya bis, ayo bis. Ngono, ngapunten jenengan apa ngemiki putrane? Aja langsung dilotek. Ayo nak, bis nak, bis. Ayo nak, bismillah. Ndak ngemiki biyen nek praktekno masuk eh bis ngene ya saruf. Anak arep mangan ayo bismillah ya bis ya bis ya bis ayo bis. Pokoke ana bise lah. Mbok dali Mas mbok Margo Jaya mbok. Mbok wiji mbok Indonesia kuwi. Pokoke aja ninggal bis. Akhire putrane sampean disiplin setiap apa nglakoni kulo amrin dibalin mesti bismillah bismillah bismillah apa mangan bismillah apa ngombe bismillah apa ngaji bismillah apa turu bismillah apa opo lho ora ninggal bismillah maka sak lawase jenengan wis oleh kiriman ganjarane ilmu manfaate bismillah kaya ngene iki nuwun sewu ibu kula sing pun kapundhut insyaallah no alam kubur kono ya oleh kiriman ganjarane ngulangi aku bismillah masak kita ulang nang sak meneh kaya padahal wis wong pira sing tak ulangi. Nggih lho enak endi anak rondok pinter ngene iki. Ya rondok. Lha ngono ku masyaallah dadi gampang ilmu manfaat iku gampang. Pun sing terakhir niku pun ate kula aturno mboleni kok mbaleni kok ngentekno waktu to. Awwaladin sholihin yad'ulah. Duweni anak soleh sing selalu mendoakan. Niki masyaallah subsidi amal sing mboten wonten telasipun ngantos dinten kiamat. Ora ana permata sing berharga kados dene anak. Lah terutama anak iku pendidikan dasar niku Al-Qur'an. Aja sampe sampean duwe anak ora iso ngaji Qur'an. Bahaya. Ndas iki ndelotok-ndelotok. Nek anak sampean iso ngaji Qur'an ya Allah, aja kok nang donya sampean wonten alam barzah terus diajekno dikirimi ganjaran, kirimi ganjaran di sapa kuburane, disiaroi, didongakno, ditahlili sak teruse. Dene anakmu ora iso ngaji. Saiki. Nang kuburane sangu HP. Yang wong kataman iki direkam. Untuk kuburan HP-ne disetel. Iki lho Pak Tawatan Yasin, Pak. Disetel HP ngono ae. Dire pakane kok kuburan sampel. Zaman muda modern ta saiki iki ndelodok-ndelodok maca Yasin diwaca nang wong maca Yasin direkam no HP. Mari ngono no kuburan digawa. Tahlilan bareng ya mau disetel HP, dhek rokokan nang dhuwur kuburane pakane. Apun ngaten Bapak wis jam tolas terakhir kados wingi ibu-ibu nika niki kula njenengan apa ngadepi Ramadan to nggih. Ramadan niku artine pembakaran dosa. Dosane sapa? Dosane wong sing koma Ramadan imanan wahtisaban nglakoni Ramadane temenan. Aja buyar sik ngenteni donga kok memeti. Mangkir yen Tenggene bulan Ramadan ada satu kewajiban yang tidak terdapat pada bulan yang lain, jenenge kewajiban ibadah po. Lho ora disauri, Ibu, kewajiban ibadah po. Cara blongsong mawon poso iku maknane ngempet. Poso niku maknane ngem. Wong iku anggere iso ngempet mesti uripe selah. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sapa wonge sing wedi nang pangerane, takwa nang Gusti Allah, terus wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya adalah swarga. Ten gene wulan Ramadan niki wis ora ana setan. Musuhe kula sampeyan karek nafsune dhewe. Musuh kita di bulan Ramadan itu tinggal nafsu kita sendiri. Mergo kata riwayat, bulan Ramadan setan dibelenggu, setan dipenjara, wis ora iso nggodha wong. Mangkane kapan bulan poso bulan Ramadan gak ning wong blongso lawan-lawan nenggone warung ngopi ambek rokok jedal-jedul, yakin iku gak mergo digodha setan. Ya wong kuwi rajane setan. Lah nek nek wong ngono ku rasa wedi karo setan, wong setan nek petuk sampean tambah hormat. Mulane sing terakhir Ibu ngadepi Ramadan niki Kanjeng Nabi mulai recep niku wis prihatin. Mulai recep Kanjeng Nabi prihatin. Ramadan seomben iki lho gedhekno ganjaranku apa malah gedhekno dosaku? Mergo Ramadan niku kan ditikelno 1000 sak apa-apane. Ibadah ditikelno 1000 ganjarane, maksiat dosane ya ditikelno 1000. Baumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Poso sedina ulan Ramadan luweh utama ganjarane luweh akeh dibanding poso 1000 dina. Wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin. Ulan Ramadan sampean maca subhanallah pisan iku luweh akeh ganjarane dibanding subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Masya Allah luar biasa. Iki dikai bonus Lailatul Qadar bareng ngoten niku. Muga-muga kula sampean menangi Ramadan saged menikmati suguhan-suguhan Allah yang sangat indah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Tapi sampean yo kudu siap-siap sapa ngerti ora menangi. Nek nek tak delok praupane ketok esih pojokan kae rondo eneng kae. Yo kudu siap-siap. Tapi ngapunten ngapunten maksiat dosane yo ditikelno 1000. Nyolong pisan ulun Ramadan padha karo nyolong ping 1000. Nyelatu bojo pisan padha karo nyelatu ping 1000. Padu pisan padha karo padu ping. Ngrasani pisan padha karo ngrasani ping. Nun sewu ibu-ibu dos mundi rencana jenengan benjing Ramadan iki program rasan-rasan terus napa prai? Poso-poso kok banding kartu nik ping pisan nek berkono nik nik nik nik nik nik nik nik nik ping 1000. Lan kan Kanjeng Nabi mulai recep wis ndonga, ya Allah panjenengan sampekno kula niki menangi bulan Ramadan. Dongane ampun apal to nggih? Apal ayo diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Bagi pembacok to piye Kanjeng? Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Kok bariklah nafi marozak tanah birohmatim mikawam firati waridwa niku makanya Ramadan niku maknane ngempet ngempet nafsu perang musuh nafsu waya ini ku kula sampan tak kaya ijazah insyaallah niku saman waco gak sido ngelakoni elek apa apa ya rasido pokok dungan ini diwaco insyaallah rasido ngelakoni elek angger gelem waco dungan ini pun niki ditirakno bismillahirrahmanirrahim. Yang banter bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ampat wis